Dakhan itu artinya Islamnya tercampur. Sudah tidak putih, sudah tidak murni, tercampur dia. Nah, inilah dua keadaan yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan ini termasuk daripada tanda kenabian beliau. Nah, kemudian penulis menyebutkan keadaan wahan itu disebabkan beberapa sebab. Memang musuh-musuh sudah berkumpul untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian juga mereka sudah bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin sibuk sendiri dengan dunianya. Inilah yang menyebabkan dengan keadaan wahan. Ya, keadaan lemah. Sibuk dengan dunia, takut mati. Akhirnya kaum muslimin lemah. Kemudian realita yang kedua yang terjadi pada kaum muslimin adalah keadaan dakhan. Dakhan artinya adalah tercampur, sudah tidak suci lagi. Sudah tidak murni, sudah tidak putih, tercampur. Ini penyebabnya adalah pertama bid'ah. Yaitu sesuatu yang masuk yang baru dalam agama Islam. Akhirnya Islamnya sudah tidak suci lagi, sudah tidak murni lagi. Kemudian yang kedua yaitu ada orang-orang munafik di dalam barisan kaum muslimin yang menghancurkan kaum muslimin. Orang-orang munafik. Kalau di zaman sekarang, kaum yang mengedepankan akal, kaum yang menggerogoti kaum muslimin dari dalam, ini yang membuat keadaan kaum muslimin apa tadi? Hah? Enggak. Yang kedua, dakhan. Dakhan artinya apa? Tercampur. Kemudian yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebab yang kenapa menyebabkan kaum muslimin penuh dengan dakhan, karena memang ada orang-orang yang berhati syaitan dengan jasad manusia. Mereka itu tidak amanah. Mereka itu orang-orang yang tidak berilmu mengaku berilmu, atau yang disebut dengan ruwaibidhah. Orang-orang kecil, orang-orang yang tidak pantas untuk mengajarkan ilmu menjadi ahli fatwa. Apalagi berfatwa tentang maslahat ammah, kepentingan umum kaum muslimin. Ini hati-hati. Masalah darah, masalah perang, jihad, ini tidak boleh sembarangan membicarakannya. Harus ulama-ulama yang rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang benar-benar ilmunya dalam. Ya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, gimana Ustaz? Cocok enggak?" Enggak cocok. Ustaz itu derajatnya penuntut ilmu, bukan alim, bukan syekh. Hanya talibu ilm, penuntut ilmu. Kalau sudah masuk ke dalam masalah ammah, qadaya ammah, maslahat umum, maka yang paling pantas adalah para masyayikh kibar. Ulama-ulama besar. Ya, tidak pantas berbicara seorang penuntut ilmu, apalagi awam berbicara tentang masalah umum. Yang menyebabkan pertumpahan darah, yang menyebabkan jihad, yang menyebabkan ini. Hati-hati ini. Kemudian di bab yang kedua penulis menyebutkan judul Allah akan menyempurnakan cahaya agamanya. Bab ini sengaja penulis tulis untuk apa? Dengan keadaan yang pertama tadi, ada wahan, ada dakhan dengan sebab-sebabnya tadi, kita jangan putus asa. Karena bagaimanapun Allah akan menyempurnakan agamanya. Allah akan mempertahankan agamanya. sekuat apapun musuh dari luar, semakar apapun musuh dari dalam, Allah akan menyempurnakan agama. Makanya Allah, penulis menyebutkan bab-bab yang kedua ini, di bab yang kedua ini ayat-ayat yang berkaitan, Allah Maha Kuasa untuk selalu memenangkan agamanya. Sekarang kalau kita lihat, terutama yang suka baca-baca berita, ya, kalau kita lihat keadaan kaum muslimin, satu-satu digerogoti oleh orang-orang musyrik dan kafir, bahkan orang-orang munafik dari dalam. Di Mesir, Libya, kemudian Tunis, Yaman, ya, mana lagi? Suria yang terbaru, Palestina sebelumnya. Suria ini yang paling parah. Hampir 500 ribu orang mati, dan kematian, jumlah kematian itu mengalahkan kematian kaum muslimin yang ada di Palestina yang sudah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh kaum Yahudi. Paham maksud saya? Orang Palestina, kaum muslimin saudara kita yang di Palestina, itu dijajah oleh kaum Yahudi puluhan tahun, hampir sekitar 70 tahun sampai sekarang. Kemudian, kalau kita lihat apa yang terjadi di Suriah, ya, yang membunuh, yang terbunuh dari kaum muslimin berlipat-lipat dari apa yang terjadi di Palestina. Ini semua salah satu penyebabnya apa? Karena musuh dari dalam. Kaum Nusairiyah yang memimpin Suriah itu kafir. Ya, dia bukan dari 73 golongan. Mereka keluar dari Islam. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan realita yang seperti itu, ingat, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah Maha Kuasa atas perkaranya, atas agamanya. Jangan lupa itu. Sebesar apapun kesulitan, musibah, kekalahan, penindasan yang dirasakan oleh kaum muslimin, senantiasa harus ada ayat-ayat bahwa Allah akan memperjuangkan agamanya, mempertahankan agamanya, sehingga kita tidak akan pernah putus asa. Kemudian penulis menyebutkan yaitu tentang realita kebangkitan kaum muslimin. Bab yang ketiga. Apa maksud bab yang ketiga ini? Maksudnya adalah realita kebangkitan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ingin bangkit, maka di dalamnya harus kita melihat beberapa hal. Di antaranya, kaum muslimin harus tahu kekuatan orang-orang kafir. Harus tahu. Jadi jangan asal modal jihad begitu. Enggak. Harus tahu kekuatan mereka berapa, kekuatan kita mereka. Tidak boleh modal nekat. Kemudian yang kedua, yaitu kalau kaum muslimin ingin kembali berjaya sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus benar-benar satu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang terjadi sekarang di tengah kaum muslimin adalah berbeda-beda pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau seandainya ingin realita kaum muslimin benar-benar jaya sebagaimana dahulu, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, ini kata-kata dengan pemahaman yang benar inilah yang akhirnya terjadi buku ini. Mengapa saya memilih manhaj salaf? Agar kaum muslimin benar-benar satu, jaya, kuat, teguh, kokoh di hadapan umat lain, maka harus berdasar Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman ataupun kalau terjadi sangat sedikit sekali, bukan permasalahan yang pokok dalam agama. Nah, itulah kita pada bab yang kelima ini sekarang membahas tentang, penulis mengatakan, salaf dan salafiyah secara bahasa, istilah, dan secara periodisasi zaman. Ya, kita baca sekarang. Kita menginginkan agar orang yang menempuh manhaj salaf hendaknya berdasarkan basirah, hujah yang nyata. Inilah syaratnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kaum muslimin ingin kembali kepada kejayaannya, maka kembalilah kepada zaman keemasannya. Zaman keemasannya yaitu di zaman para sahabat. Itu sudah tidak ada keraguan. Zaman keemasan Islam ada pada zaman Rasulullah, yang di situ ada para sahabat. Nah, kalau kaum muslimin ingin kembali jaya, ingin kembali kuat, ingin kembali ditakuti oleh musuh-musuhnya, maka kembalilah kepada zaman para sahabat, yang disebut dengan zaman salaf yang akan dijelaskan nanti. Zaman para sahabat, bagaimana mereka beragamanya? Mereka senantiasa kalau beragama berlandaskan basirah. Basirah itu apa? Hujjah. Hujjah itu apa? Dalil yang nyata, sandaran yang kuat, itu hujjah namanya. Ya, kalau ingin kaum muslimin jaya, ikutilah para sahabat. Para sahabat bagaimana beragama? Beragamanya dengan basirah, dengan hujjah, dengan sandaran yang kuat. Kemudian penulis menyebutkan ayat, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan agamaku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan basirah, yang hujjah yang nyata, maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Yusuf surat ke-12 ayat 108. Perhatikan baik-baik ayat ini, jalannya Rasulullah yang kalau kita mengikuti kita akan jaya. Bagaimana? Ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak ke dalam agama Allah dengan dalil, dengan sandaran yang nyata. Nah, ini yang menjadi selalu pembicaraan kita. Dan ini yang kadang-kadang musuh-musuh Islam tidak kuat menghadapi manhaj salaf. Kenapa? Karena manhaj salaf sangat kokoh dengan dalil. Akhirnya timbullah nanti celaan-celaan kepada dakwah salaf. Seperti, kamu kok tekstual sekali. Tekstual itu artinya selalu bersandar dengan teks Al-Quran dan hadis, tidak bersandar dengan otak, perasaan, semangat. Enggak. Kita bersandar dengan Al-Quran dan hadis. Ya, itu jalannya Rasulullah. Hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Makanya Pak, manhaj salaf itu manhaj yang ilmiah. Manhaj yang senantiasa disandarkan dengan dalil, bukan hanya dengan logika, rasio, pemikiran, perasaan. Ya, kalau disandarkan dengan perasaan repot Pak. Ustadznya poligami, jamaahnya marah. Ini perasaan ini, bubar. Enggak ya. Itu contoh kecil ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, yaitu hendaknya memahami bahwa makna yang ditunjukkan kalimat basirah pada ayat ini beserta pecahan-pecahan katanya menunjukkan posisi lebih tinggi, mengalahkan segala ikatan fanatisme golongan yang membinasakan, dan mengatakan segala lorong rahasia gerakan, sebab kalimat itu sangat jelas laksana matahari di siang bolong. Nah, ini perhatikan, kalau sudah ada basirah, sudah ada dalil, sudah ada ayat Al-Qur'annya, maka fanatisme tidak main. Ya, kelompok enggak main. Hubungan kekerabatan gugur. Karena sudah ada dalilnya. Ya, hubungan kelompok gugur, kalah dengan dalil. Begitulah manhaj salaf. Senantiasa yang didahulukan adalah dalil, bukan fanatisme golongan, bukan fanatik mazhab, bukan fanatik kelompok, tidak. Tetapi basirah yang didahulukan. Kalau sudah ada basirah, sudah ada bukti nyata, dalil kuat dari Al-Quran dan Sunnah, mereka sangat loyal kepada dalilnya, meskipun menyelisihi gurunya. Maka kan ada perkataan para ulama mengatakan al-haqqu ahabbu ilaina. Kita menyukai seorang guru, tetapi kebenaran lebih kita sukai. Kenapa? Karena manhaj salaf mengagungkan dalil. Dan dalilnya ini tidak tersembunyi. Dalilnya ini seperti matahari di siang bolong, jelas terang. Lihat Allah berfirman, kemudian penulis menyebutkan sebuah ayat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh supaya kembali kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 33. Kemudian penulis menyebutkan sekarang lebih detail apa itu salaf secara bahasa. Kemudian apa itu salaf secara istilah syar'i. Kemudian apa itu salaf kalau kita lihat dari sisi zaman, dari zaman keberapa sampai keberapa, dari tahun keberapa sampai tahun keberapa. Sehingga kalau kita tahu makna salaf dan kalau kita katakan kita harus kembali kepada pemahaman salaf, kita tahu maksudnya. Paham maksud saya? Baik. Penulis mengatakan kata salaf secara bahasa bermakna orang yang telah terdahulu dalam ilmu, iman, keutamaan dan kebaikan. Ini secara bahasa. Ya. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur ini seorang ahli bahasa Arab, mempunyai kamus bahasa Arab berbahasa Arab. Kamus bahasa Arab berbahasa Arab. Nama kitabnya Lisanul Arab. Lisannya orang Arab. Beliau mengatakan salaf juga berarti orang-orang yang hidupnya mendahului kamu. Ini secara bahasa ya. Salaf itu berarti orang yang hidup sebelum kita. Baik nenek moyang maupun para kerabat yang lebih tua usianya maupun lebih besar keutamaannya daripada kamu. Oleh karena itu generasi pertama dari tabi'in dinamakan salafus saleh. Lihat. Kenapa orang-orang tabi'in dinamakan salafus saleh? Karena mereka hidup sebelum orang sekarang. Ya, orang yang hidup sebelum orang sekarang disebut secara bahasa apa? Salaf. Abah Pian disebut salaf. Kenapa? Karena hidup sebelum kita. Itu secara bahasa. Secara bahasa artinya adalah salaf adalah orang yang hidup sebelum generasi tersebut. Itu salaf. Makanya para tabi'in disebut salaf. Kenapa? Karena hidup sebelum kita. Para sahabat disebut salaf karena hidup sebelum para tabi'in. Seperti itu selanjutnya. Kemudian penulis mengatakan, saya berkata, dan di antara makna salaf yang seperti ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada putrinya Fatimah binti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha. Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama anak beliau dari Khadijah siapa? Hah? Zainab. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kalthum. Kemudian Fatimah. Ruqayyah kalau sampai Banjar menjadi Ruqayyah. Ragayah. Orang Banjar nyebutnya gayah-gayah. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah ini radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha, beliau ini meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Sebaik-baik pendahulu salaf. Sebaik-baik pendahulu salaf bagimu wahai Fatimah adalah aku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu meninggal, baru setelah itu Fatimah. Itu makna hadis ini. Dan itu termasuk dari bukti kenabian Rasulullah, bahwa memang benar terjadi sepeninggal Rasulullah 6 bulan meninggallah siapa? Fatimah. Ini makna salaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mas salafu ana laki." Aku adalah sebaik-baik pendahulu untukmu wahai Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu meninggal, kemudian setelah itu siapa? Fatimah. Intinya arti salaf secara bahasa adalah orang yang mendahului. Dari nenek moyang, dari orang-orang yang lebih terdahulu, itu namanya salaf secara bahasa. Juga diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata kepada putrinya Zainab ketika meninggal, "Ilhaqi bi salafina salih Utsman bin Mam'un. Susullah salaf saleh kita, pendahulu kita yang saleh yaitu Utsman bin Mam'un." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menjelaskan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai ujian luar biasa. Ya, karena beliau memang manusia yang paling hebat kesabarannya. Makanya diuji lebih tinggi daripada manusia-manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tentang ujian kesabaran, la yazalu ar-rajulu yubtala. Masih saja hadisnya berbunyi, fa in kana fi dinihi salabah, kalau seandainya di dalam agamanya kuat, kokoh, tebal imannya, maka ujiannya tambah berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian orang-orang iman setelahnya, yang beriman setelahnya. Lihat Nabi Muhammad SAW diuji dari mulai kecil sampai beliau berkeluarga. Kecil, sebelum beliau lahir, bapaknya sudah meninggal. Sebelum beliau balik, ibunya meninggal. Subhanallah. Ketika beliau menikah, anak-anaknya meninggal sebelum beliau. Dan semua itu tidak gratisan, banyak pahalanya. Ya. Di antaranya Zainab. Ruqayyah meninggal sebelum beliau. Zainab meninggal sebelum beliau. Ummu Kultsum meninggal sebelum beliau. Yang meninggal setelah beliau cuma siapa? Fatimah. Ibrahim meninggal sebelum beliau. Al-Qasim meninggal sebelum beliau. Anak-anak kecil, laki-laki yang meninggal di masa kecil. Maka benarlah perkataan orang, kalau engkau lagi sedih dengan musibah, maka ingat musibah yang didapati oleh Rasulullah. Gak ada apa-apanya musibahmu. Itu peringan musibah. Ya? Untuk meringankan musibah, salah satu cara yang paling baik adalah ketika kita mendapatkan musibah bertubi-tubi, maka ingat musibah yang didapati oleh para nabi dan para rasul. Di antaranya yang paling besar dan paling berat adalah musibah yang didapati oleh siapa? Rasulullah SAW. Niscaya kita akan ketika membandingkan musibah tersebut akan ringan. Oh, enggak ada apa-apanya. Ya. Enggak ada apa-apanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini Zainab meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Susullah wahai Zainab salaf saleh kita." Utsman bin Mad'un. Kenapa demikian beliau berkata kepada Zainab yang meninggal? Karena Zainab dikuburkan di Baqi'. Dan sahabat pertama yang dikuburkan di Baqi' adalah Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan nanti meninggalnya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lama. Sahabat pertama yang dikuburkan di Baqi' Al-Gharqad siapa? Utsman bin Maz'un, kuburan kota Madinah, Baqi' Al-Gharqad samping kanannya Masjid Nabawi. Ya. Nah, Utsman bin Maz'un, makanya ketika Zainab meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Zainab, susullah salaf saleh kita, Utsman bin Maz'un." Ini menunjukkan kata salaf bukan kata yang baru. Ya. Jadi kalau ada orang yang nuduh, itu kan ajaran baru tuh yang di mazhab Syafi'i, di Masjid Imam Syafi'i itu. Kata salaf sudah ada dari mulai dulu. Dari Rasulullah mengatakannya kepada Fatimah dan kepada Zainab. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka kata salaf ketika disebutkan secara mutlak merupakan sifat tetap yang khusus untuk para sahabat. Kalau kita menyebutkan istilah salaf, berarti semua tertuju kepada sahabat. Nah, ingat itu. Ya. Makanya buku ini berjudul Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Berarti kata ini tertuju kepada siapa? Kepada sahabat. Manhaj artinya jalan, tata cara beragama, metode beragama. Mengapa saya memilih metode beragamanya para sahabat? Gampangannya begitu. Paham sekarang? Ya. Adapun secara istilah, maka kata salaf ketika disebutkan secara mutlak merupakan sifat yang tetap yang khusus untuk para sahabat. Para sahabat siapa di sini? Sahabat siapa? Lain sahabat ulun, sahabat siapa? Sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengertian sahabat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang bertemu meskipun enggak melihat orang tunanetra, Ibnu Ummi Maktum di zaman Rasulullah, sahabat tunanetra, enggak pernah melihat tapi bertemu, ya, dalam keadaan beriman. Meskipun bertemunya dari jauh, Nabi Muhammad SAW di ujung sana, di rumah putih nang danau itu. Lihat situ. Ya, meskipun sekali enggak pernah duduk di majelisnya. Tidak pernah mendengar hadisnya, tapi cuma melihat. Walau sebentar. Ya, dalam keadaan beriman. Berarti yang melihatnya dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Meskipun setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam beliau masuk Islam, bukan sahabat. Ya. Barang siapa yang melihat Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keislaman. Mungkin di zaman Rasulullah dia melihat Rasulullah dalam keadaan beriman, murtad, sepeninggal Rasulullah murtad, kan banyak itu. Yang diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah banyak orang yang murtad. Orang yang tidak mau bayar zakat, murtad, keluar dari Islam, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukan sahabat. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Abu Bakar itu dia bukan sahabat radhiyallahu anhu warḍah wa akhzallah man sabba wa qala. Bukan sahabat. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, dia pura-pura masuk Islam, munafik. Pas Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, dia murtad. Itu syubhat mereka. Nah, ini para ikhwan. Nah, jadi kalau kata salaf disebutkan, istilah itu tidak tertuju kecuali kepada siapa? Para sahabat. Sedangkan selain sahabat, diikut sertakan sebagai salaf karena mengikuti sahabat. Jadi asli kata salaf secara istilah tertuju kepada siapa? Para sahabat. Sedangkan tabi'i, tabi'ut tabi'in, generasi yang kedua dan ketiga, itu hanya diikut menyebutkan kepada salaf, kata salaf, karena mengikuti sahabat. Ya, ini para ikhwah. Al-Qaisani berkata dalam Tarikhul Maqalah min Syahri Risalah, as-salafus salih adalah generasi pertama yang mendalam ilmunya, lagi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnahnya. Ya, generasi pertama yang dalam ilmunya, lagi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menegakkan agamanya dan meridhai mereka sebagai umat, sebagai imam-imam umat Islam. Mereka telah benar-benar berjihad di jalan Allah dan menghabiskan umurnya untuk memberikan nasihat dan manfaat kepada umat Islam serta mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaannya. Di dalam perkataan ini sebenarnya menunjukkan keutamaan para sahabat. Coba perhatikan sekarang keutamaan para sahabat disebutkan oleh Al-Qaisani. Beliau mengatakan ar-rasikhun fil ilm, orang yang dalam ilmunya, itu para sahabat. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa para sahabat orang yang paling dalam ilmunya? Ada beberapa sebab. Satu, langsung belajar dengan siapa? Rasulullah. Beda, Pak, kalau pian belajar langsung duduk di Masjid Imam Syafi'i, kemudian pian mendengar dari orang yang belajar dari sini. Paham maksud saya? Ya. Misalkan ada seorang istri di rumah. Kemudian suaminya setelah belajar di Masjid Imam Syafi'i, kemudian mengajarkan istrinya di rumah. Beda dengan yang belajar langsung dengan orangnya. Sama sahabat juga seperti itu. Sebab yang kedua, kenapa sahabat Nabi dalam ilmunya? Karena mereka tahu sebab turunnya ayat, sebab keluarnya hadis, tahu apa sebabnya. Sebab turunnya ayat tentang tayamum, bagaimana ceritanya? Tayamum. Ada sahabat yang bermimpi junub, kemudian dia berguling-guling. Kemudian turunlah ayat tayamum. Enggak, bukan itu sebabnya. Khadijah apa Aisyah? Aisyah, Khadijah sudah meninggal. Aisyah, ya, gara-gara terlambat Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya mereka tidak punya air. Sedangkan waktu sholat sudah mau habis, maka turunlah ayat tentang apa? Tayamum. Iya, sebab itu yang kisahnya terjadi di zaman siapa? Sahabat. Maka mereka ilmunya dalam. Ini sebab kenapa kita memilih manhaj salaf. Ya. Yang kedua, al-muhtaduna bihadin nabi, yaitu orang yang menjaga sunnahnya, afwan, orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga, al-hafizuna li sunnati, menjaga sunnahnya. Para sahabat terkenal dengan menjaga sunnahnya. Yang keempat, ikhtarahumullah ta'ala li sahbati nabi, Allah telah memilih mereka menegakkan agamanya. Nah, mereka untuk menegakkan agamanya, menjadi sahabat Nabi. Itu pilihan Allah. Orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, ini semua pilihan Allah. Tidak sembarangan orang-orang itu. Abu Hurairah yang akhirnya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah, Anas bin Malik, semua sahabat Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah. Maka mereka adalah umat yang utama. Kemudian wantakhabahum liqamati dinih, memilih mereka untuk menegakkan agamanya dan meridhai mereka sebagai imam umat ini. Ini sebab-sebab mereka telah benar-benar berjihad di jalan Allah. Ini juga sebab mereka juga sepeninggal Rasulullah, mereka tidak malas. Sepeninggal Rasulullah, mereka pergi ke daerah-daerah kaum muslimin. Ke Syam, ke Irak, kemana-mana, sampai akhirnya Islam sampai ke negeri kita. Ini tidak bisa dipungkiri semuanya adalah hasil usaha para sahabat Nabi dengan setelah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sungguh Allah telah memuji mereka dalam kitabnya dengan firman-Nya. Nah, sekarang penulis menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang keutamaan para salaf. Ingat, kalau saya sebutkan para salaf maksudnya kembali ke mana? Sahabat. Apa keutamaan para salaf? Surat Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Ini sifatnya para salaf. Dengan orang kafir tegas, keras. Dengan kaum muslimin sangat penyayang. Dalil yang lain, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Al-Hasyr ayat 8. Artinya orang-orang fakir, fakir artinya miskin, yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta mereka, harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Di sini ayat juga menunjukkan keutamaan para salaf. Dari sisi mana, Pak? Hah? Kaum muhajirin itu adalah para salaf. Mereka disebutkan dalam ayat ini, Al-Hasyr ayat 8, mempunyai keutamaan. Nah, lihat, perhatikan ayatnya. Dari sisi mana mereka mempunyai keutamaan? Karena di akhir ayat Allah menyebutkan ulaika humus sadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Benar apanya? Imannya. Susah loh, Pak, ninggalin rumah, ninggalin tanah kelahiran, susah. Ninggalin harta benda, mungkin ninggalin istri kalau dia belum masuk Islam, ninggalin anak, ninggalin keluarga, pergi berhijrah ke kota Madinah, enggak tahu siapa ada di sana dan bagaimana, enggak tahu. Susah itu. Makanya orang-orang muhajirin lebih didahulukan keutamanya dibandingkan kaum ansar. Makanya lihat, ini kan surat Al-Hasyr ayat 8. Surat Al-Hasyr ayat 9 menyebutkan tentang kaum ansar. Alhamdulillah. Ya? Al-Hasyr ayat 9 menyebutkan kaum ansar. Karena kedudukan kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar. Kaum ansar kan tinggal nunggu. Ayo siapa yang datang kami urus. Adapun kaum muhajirin berhijrah. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Saya dapatkan dari kakak kelas saya, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Maududi Abdullah. Beliau mengatakan, beliau saya tanya, Ustaz, kadang-kadang pengajian salaf itu membuat orang galau, resah, gelisah. Kenapa? Karena setelah mengaji beberapa kali, dia ingin berhenti kerja. Kenapa demikian, Pak? Betul nggak, Pak? Banyak yang sudah mengaji salaf, akhirnya berhenti kerja. Sebabnya kenapa? Karena akhirnya dia tahu orientasi hidupnya. Nah, ini contoh. Ya, saudara saya, tetangga saya tercinta, Pak Abdurrahman. Meninggalkan pekerjaan, harus dalam pekerjaan. Karena sudah tahu orientasi hidup, kesuksesan di akhirat. Sudah tahu bahwa harta haram berpengaruh terhadap anak dan istri. Akhirnya harus tidak mau meninggalkan pekerjaan yang haram atau syubhat tersebut. Inilah kadang-kadang pengajian salaf dan pernah disebutkan oleh Ustaz Aminur Ma'is di sini, betul? Tentang bahwa pengajian salaf itu membuat orang galau, resah, gelisah. Ya, Pak Menjuana juga meninggalkan, banyak yang hadir di sini banyak meninggalkan hal-hal yang diharamkan atau dianggap syubhat. Nah, apakah seperti itu, kata saya kepada beliau? Kata beliau, benar, itu sudah sunnatullahi fil kaun. Siapa yang ingin meniti jalan Allah dengan sebenar-benarnya, dia harus membersihkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian beliau menyebutkan dalil ini. Saya tanya, Ustaz, dalilnya apa? Lihat kaum muhajirin. ninggalin rumah, ninggalin harta, ninggalin keluarga. Ya, saya pernah punya kawan kontraktor pemerintah kota. Bayangkan itu adalah pekerjaan surga dunia. Betul nggak? Kontraktor pemerintah kota. Semua pekerjaan yang ada di kota tersebut dia yang menghandle. Pekerjaan sangat basah, tapi mungkin di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada sogok menyogok. Akhirnya beliau banting setir dari memegang alat-alat berat, sekarang memegang panci. Apa? Jualan roti. Setelah jualan roti 3 bulan, baru kakinya dimudahkan oleh Allah melangkahkan ke tanah suci. Yang sebelumnya dia punya miliaran tapi tidak diberkahi hartanya, enggak pernah ke tanah suci. Maka ini sudah sunnatullah, ini faedah. Lil fuqara'il muhajirin, orang yang mengaji salaf kadang-kadang dia resah, gelisah. Dalam artian dia harus meninggalkan yang haram. Dalilnya ini lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Itu cuma tujuannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kaum muhajirin dan ansar, kemudian memuji para pengikut mereka dan meridhoinya. Demikian juga orang-orang yang datang sesudahnya lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kaum ansar bagaimana disebutkan oleh Allah? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihi, orang-orang yang tinggal di kota Madinah, kota keimanan, sebelum mereka, mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, mereka tidak mempunyai keperluan atau rasa berat dari apa yang mereka sedekahkan untuk kaum muhajirin. Berat loh Pak, datang orang lain ya, kemudian kita kasih harta, kita kasih dagangan, bahkan kaum ansor ngasih istri ya, dan istrinya bukan istri yang mohon maaf ampasnya lain, yang disuruh milih, saya punya 4 cantik semua, pilih itu silahkan. Bukan yang kada dipakai lagi tuh, pilih ambil sana. Lain. Susah loh jadi itu. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisih para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, serta mengikuti jalan selain mereka dengan azab. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sebelum saya lanjutkan baca ayat ini, tadi saya sebutkan kaum ansar, orang yang di dalam hatinya mereka cinta kepada kaum muhajirin yang datang, mereka dalam hatinya tidak mempunyai keberatan terhadap apa yang mereka berikan kaum muhajirin. وَلَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mendahulukan kepentingan kaum muhajirin dibandingkan kepentingan mereka. Susah ini Pak, sifat ithar ini susah Pak. Sifat ithar susah. Contoh ya, susahnya kalau kita beli baju, ingin belikan hadiah ke orang lain, kita belikan untuk orang lain yang lebih bagus dibandingkan baju yang kita beli. Itu sifat ithar. Lebih lagi, kita beli baju untuk orang lain yang paling bagus dan kita tidak membeli untuk diri kita, karena cukupnya hanya untuk orang itu. Itu sifat ithar. Dan itu yang ada pada para sahabat, kaum ansar. وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, mendahulukan orang lain meskipun mereka sulit. Saya beri contoh, makanan tinggal sedikit ya, yang tersisa. Dia lapar, tapi dia berikan kepada kaum muhajirin. Meskipun dia lapar, itu namanya sifat apa? Izar. Walau kana bi mukhassasah, itulah sifat kaum Ansar. Dan dua-duanya kaum-kaum yang utama. Nah, termasuk keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang yang menyelisih para sahabat Nabi, menyelisih kaum muhajirin Ansar, diancam oleh Allah. Ini pada saat yang bersamaan menunjukkan keutamaan para sahabat. Siapa yang menyelisihi para sahabat dari kaum muhajirin dan ansar, mereka itu adalah orang-orang yang diancam oleh Allah. Pada saat yang bersamaan, itu menunjukkan keutamaan para sahabat. Saya beri contoh, misalkan Mas Rahman. Ulun padahakan lawan semua jamaah Masjid Imam Syafi'i. Siapa yang mengganggu Mas Rahman berhadapan dengan saya? Itu pada saat yang bersamaan ancaman untuk jamaah Masjid Imam Syafi'i. Tapi pada saat yang bersamaan pula menunjukkan keutamaan Mas Rahman. Begitulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelisihi para sahabat, maka diancam oleh Allah mendapatkan siksa yang pedih di hari kiamat. Pada saat yang bersamaan, ayat ini menunjukkan keutamaannya siapa? Para sahabat. Lihat ayatnya. Dan barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasul, sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Lihat, kata-kata jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Itu penekanan. Siapa orang-orang mukmin di zaman Rasulullah? Para sahabat. Kalau ditentang jalan mereka, bagaimana terjadinya? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hati yang menghina manhaj salaf. Hati-hati yang menyelisihi salafus saleh. Diancam dengan ayat ini. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan berpaling dari dia. Enggak diurus oleh Allah. Pak, manusia kalau diurus oleh Allah bisa nyaman hidupnya di dunia akhirat? Enggak akan nyaman. Yang kedua, sudah tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Allah membakar mereka dalam neraka jahannam, neraka yang paling terburuk. Ini bahayanya tidak mengikuti manhaj salaf. Makanya sebenarnya manhaj salaf ini harus diikuti oleh kaum muslimin secara umum. Ya, kaum muslimin secara umum. Baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semakin memahami apa itu manhaj salaf dan semakin berilmu tentang manhaj salaf. Nah, ada sebagian kawan-kawan jemaah, mohon maaf, yang sudah ikut duduk di Masjid Imam Syafi'i, ya. Kemudian sudah merubah penampilannya, berjenggot di atas dua mata kaki, kemudian para perempuan bercadar, berjilbab lebar, berjubah lebar, tetapi belum tahu ini ajarannya apa. Ya, kalau istilah kata itu umpat kambing tumbur saja. Nah, ilmu salafnya itu ini, pengajiannya ini. Cuma waktunya itu ya sebulan sekali, itu sayang. Maka nanti mungkin kita akan diskusi dengan tim dakwah dari yayasan bagaimana baiknya. Karena ini sebenarnya adalah ilmu salafnya ini. Ya, anda duduk di masjid ini dengan gaya yang seperti ini, maksudnya dengan penampilan. Kenapa? Apakah cuma, ustadznya pakai jenggot, ulun pakai jenggot juga. Kenapa? Ilmunya apa? Yang salaf itu apa? Ini penting sebenarnya. Cuma, ya itu, waktu kita sempit dan malam-malam dan pagi-pagi semuanya sudah terisi. Walhamdulillah. Saya belum mengetahui ada masjid yang majlis ilmunya hampir setiap hari, setiap malam, kecuali masjid ini. Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita diikhlaskan oleh Allah dalam beramal. Dan mudah-mudahan semua yang menabung akhirat untuk membangun masjid ini, kemudian juga nanti Islamic Center akan dibangun, ya, dan diselesaikan bangunannya, bermanfaat untuk kaum muslimin, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahalanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini yang bisa sampaikan. Masih ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Mohon maaf, biasanya kalau hari-hari biasa selain Sabtu saya sampai jam 7 kurang seperempat, tapi karena ini cuma sebulan sekali ya nambah 15 menit kepada Bapak-bapak. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Afwan Ustaz, mengenai pembahasan bab awal mengenai definisi sahabat, pengertian bisakah dibenarkan pengertian Nabi Isa Al-Masih sebagai sahabat dengan dalil beliau bertemu ketika Isra dan Mi'raj dan meninggal ketika berimam kepada Imam Mahdi? Iya, saya beberapa kali pernah mendengar para ustadz ditanya ini. Jawabannya mudah sebenarnya, cuma yang menjadi pertanyaan saya, ada apa di balik itu? Kalaupun kita nyatakan bahwa Nabi Isa sahabat Rasulullah, lalu kenapa? Leish, yani. Kata orang Arab, leish, kenapa? Ya. Nabi Isa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul dengan kemuliaannya lebih mulia dibandingkan para sahabat. Jawabannya adalah tetap beliau nabi dan rasul, bukan sahabat Rasulullah SAW. Karena tadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang bertemu dengan beliau di dunia dan dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Dan Islam yang dimaksud di sini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Islam seluruh nabi Islamnya sama, itu mengajak kepada penyembahan Allah dan meninggalkan tagut. Tetapi Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang dengan syariat-syaratnya, ada sholat lima waktunya, ada puasa Ramadannya, ada zakat, haji, baca Qurannya, dan ibadah-ibadah syariat-syariat lainnya. Jadi kalau kita katakan oke, kita turun kata, kita katakan bahwa Nabi Isa sahabat, lalu ada apa? Kemudian kalau kita katakan enggak, Nabi Isa bukan sahabat, lalu ada apa? Ini kan enggak ada manfaatnya juga. Ya Allah wa'ala. Nah, silahkan Mas. Bismillah. Yang tanyakan yang orang biasa apa kita dulu mengenalnya kaum Tuha itu, apa ada persamaan dengan salaf, maksudnya dengan orang yang terdahulu kan biasa di lingkungan kita kan kaum Tuha. Kaum Tuha. Kadang mungkin ajaran juga sama-sama aja yang dulu mungkin yang kalau enggak tercampur dengan yang bid'ah. Nah, ya. Nah, itu aja. Makasih Ustaz. Kenapa pian mbah menikah pian ngalih Bapak Pandir? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa pengantin baru itu harus jaga image sepekan, dua pekan, ya, sebulan itu jaga image. Bulan kedua sudah ketahuan bentuk aslinya. Makanya ulun paling kada suka istilah honeymoon. Kenapa? Karena honeymoon itu adalah istilahnya bulan madu, bulan manis. Tapi setelah bulan madu, semua bulan jadi pahit. Bulan madu, 3 bulan pertama, jaga penampilan. Kalau hendak buang angin, mungkin keluar kamar, keluar. Kalau sudah bulan keempat, perang, Sidin. Kenapa kisah bebinian di sini? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apakah sama dengan istilah kaum Tuha? Secara bahasa iya. Kaum Tuha berarti orang yang sebelum kita. ya, secara bahasa. Dan sebenarnya ajaran-ajaran umat-umat Islam terdahulu semakin dekat dengan generasi para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabat, semakin benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Cuma ya tadi ada dakhan. Nah, kembali ke pernyataan kita. Dakhan. Dakhan apa artinya? Campur. Yang putih ini jadi tidak putih lagi. Menguning, ada titik-titiknya. Ya. Nah, titik-titiknya itu yang merusaknya apa? Bid'ah. Kemudian pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Kemudian dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Dai dia terkenal dengan ustadznya, kiai, terkenal dengan ahli agama, tetapi ngajak kepada kesesatan. Ya, ini tidak. Ini yang membuat dakhan. Jadi kaum tua, istilah secara bahasa, iya benar salaf, orang yang terdahulu. Cuma sekarang dilihat apakah benar-benar salaf secara istilah syar'i. Poin penting yang harus kita perhatikan di sini adalah sebenarnya kaum muslimin harus sepakat bahwa kita harus mengikuti manhaj salaf. Harus sepakat itu. Enggak boleh enggak dia. Kenapa tidak boleh tidak? Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena dia tidak akan bisa beragama dengan baik kecuali mengikuti salaf. Yang kedua, karena kalau menyelisih salaf apa tadi? Diancam neraka jahanam dan diancam Allah berpaling darinya. Ini kalau seandainya ada orang mengatakan, "Tuh di Masjid Imam Syafi'i ajaran apa pulang tuh?" Enggak, kita enggak ada ajaran apa-apa. Ajaran salafus saleh. Beragamanya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, cuma dipahami dengan pemahaman siapa? Sahabat. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, ini tidak bisa disangkal. Kalau muslimin seluruhnya harus sepakat bahwa tidak ada tata cara beragama yang paling baik kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Para salaf. Nah, timbul nanti syubhat. Imam mazhab pang kemana kisahnya? Maka kita katakan, mereka imam mazhab itu juga mengikuti sahabat. Cuma kitanya yang kurang baca, kitanya yang kurang mempelajari, akhirnya seakan-akan mereka berselisihan dengan para sahabat. Tidak. Paham maksud saya? Jadi sekali lagi saya sebelum penutup, saya tekankan, sebenarnya kaum muslimin harus sepakat, kita semua harus mengikuti manhaj salaf. Manhaj artinya metode, salaf artinya para sahabat. Nah, demikian ya. Nah, ini ilmu bermanhaj. Jadi bukan hanya sekedar penampilan saja. Ini ilmu manhajnya begini, ini kita pelajari. Dipelajarinya kapan? Setiap Sabtu pekan pertama. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.